Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar ayyuhal hadirun ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum. Melanjutkan pasal atau topik salah satu topik yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, yaitu pasal bab atau pembahasan terkait dengan kalamullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita bacakan bahwa salah satu sifat Allah Azza wa Jal dari sekian sifat-sifat yang Allah Azza wa Jal tetapkan baik pada Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih adalah Allah Azza wa Jal berbicara sejak awal, tidak bermakna bahwa Allah itu berbicara sebelumnya tidak berbicara. Berbeda dengan manusia atau makhluk yang di masa kecil dia tidak bisa berbicara apapun, kemudian setelah itu dia mampu berbicara. Yang kedua, bahwa kalamullah itu didengar, tetapi hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki itu merupakan manusia-manusia pilihan, di antaranya ialah sebagian para anbiya seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia hal itu ditetapkan sebagaimana yang dalam atau tersebut dalam beberapa ayat yang diangkat oleh muallif atau penulis dalam bab ini. Juga bahwa kalamullah atau Allah Azza wa Jal berbicara kepada kaum mukminin kelak di hari kiamat nanti, dan kaum mukminin juga mendengarkan apa yang Allah Azza wa Jalla katakan. Di antara ayat yang diangkat oleh muallif yang sudah kita bacakan pada surat An-Nisa ayat yang ke-164, wa kallamallahu Musa takrima. Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara kepada Musa secara langsung. Kallamahu, kallama yukallimu takliman, yaitu pembicaraan yang langsung. Kemudian pada ayat yang tersebut dalam Al-A'raf ayat yang ke-144, ya Musa, Allah Azza wa Jalla memanggil, menyeru, wahai Musa, inni istafaituka 'adan nas, aku telah memilihmu di atas manusia yang lain, birisalati, yaitu dengan membawa risalah dariku, wabikalami, dan dengan pembicaraan yang langsung dengan aku, yaitu Allah Azza wa Jalla memilih Nabi Musa alaihissalam, sehingga termasuk yang dikatakan sebagai Kalimur Rahman, hamba yang diajak bicara oleh Allah ialah Nabi Musa dengan gelar Kalimur Rahman. Juga pada Al-Baqarah ayat yang ke-253, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang keutamaan sebagian rasul atas yang lainnya. Minhum man kallamallah, sebagian mereka itu ada yang Allah ajak bicara. Juga pada Asy-Syura ayat yang ke-51, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya, dan tidaklah manusia yang Allah ajak bicara itu kecuali berupa wahyu, au min warai hijabin, atau di balik hijab. Pada surat Thaha ayat yang ke-11 dan 12, falamma ataha, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Musa alaihi salam untuk yunaji rabbahu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajah, ketika sampai kepada tempat yang Allah janjikan, nudiya ya Musa, terdengar suara panggilan, wahai Musa, inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Juga pada Thaha ayat yang ke-14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada sesembahan kecuali aku, maka beribadalah kepadaku. Terkhusus pada surat Thaha ayat yang ke-14, muallif menyebutkan wa ghairu jaizin an yaqula hadza ahadun ghairullah. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak berbicara dan pembicaraannya tidak didengar, maka ayat yang tersebut pada Thaha ayat yang ke-14, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi dengan cara yang hak kecuali aku, fa'budni, maka beribadalah kepadaku. Kalau ini bukan kalam Allah, maka tidak boleh. Tidak boleh yang semacam ini diucapkan oleh siapapun, kecuali siapa? Allah. Karena kalau ada sampai yang mengucapkan seperti ini, berarti apa? Kesyirikan. Andai kata malaikat, fa'budni, maka beribadalah kepadaku. Atau aku adalah Allah, tidak berhak ada satupun yang beribadah ataupun yang diibadahi kecuali dia. Misalnya Rasul tidak boleh mengatakan yang semacam ini. Juga riwayat, yaitu atsar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza takallama Allahu bil wahy sami'a sawtahu ahlus sama'." Apabila Allah Azza wa Jalla berbicara, yaitu berfirman pada wahyunya, maka didengar oleh penduduk langit. Wa ru'ya dalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dengan sanad yang di situ sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warwa Abdullah ibn Unais 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abdullah bin Unais meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yahsyurullahu al-khalaiqa yaumil qiyamah. Pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menghimpun semua makhluk. Semua manusia itu akan dihimpun. Dikumpulkan, dihimpun, dikumpulkan. Pada hari kiamat dalam keadaan uratan. Dalam keadaan tanpa sehelai kain yang menutupi badannya, yaitu dalam kondisi telanjang, urah. Hufah, hufatan. Tidak ada satupun yang beralas kaki. Demikian pula ghurla, dan dalam kondisi tidak atau belum berkhitan. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Lalu terdengarlah suara panggilan. Didengar suara tersebut dari hamba-hamba Allah yang jauh sebagaimana yang dekat mendengar suara tadi, yang jauh mendengar sebagaimana yang dekat mendengarkannya, yaitu kepada syibh, penyerupaan bermakna suara tadi suara yang jelas, yang jauh mendengarkan seperti yang dekat mendengarkannya. Bermakna di situ tidak samar, jelas. Kemudian disitulah Allah Azza wa Jal menyatakan, dan dalam seruannya, Anal Malik, akulah sang raja, wa ana dayyan, dan akulah yang akan menghukum. Hari ini tidak ada hukuman kecuali yang Allah Azza wa Jalla putuskan. Rawahu al-a'immatu, dan diriwayatkan oleh para a'immatu hadith, washtashhada bihi al-Bukhari, dan Imam Bukhari menguatkan atau sebagai hadith yang dijadikan sebagai penguat dalam bab ini. Demikian pula fi ba'dil athar, di sebagian athar, anna Musa alaihissalam, bahwa Musa alaihissalam pada lailatan ra'an nara fahalathu fafazi'a minha. Ketika Musa alaihissalam dalam sebuah perjalanannya melihat api, lalu membuat takutlah dengan api tersebut. Demikian pula menjadi dalam kondisi beliau cemas. Fanadahu rabbuhu, maka Rabb, yaitu sesembahan Musa, penciptanya Musa alaihi salam, yang mengatur segala urusan Nabi Musa alaihi salam, menyeru, ya Musa. Lalu Musa pun menjawab, fa'ajaba sari'an istinasan bisaut, menjawab dengan segera dalam kondisi sangat tenteram dengan seruan tadi. Sangat tenteram dengan seruan tadi. Faqala labbaika labbaik. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Asma'u sautak wa la ara makanak. Aku mendengar suaramu tapi aku tidak melihat di mana tempatmu. Fa aina ant? Di manakah engkau? Faqala ana fawqaka wa amamak wa an yaminik wa an shimalik. Lalu dari suara tadi mengatakan aku di atasmu, di hadapanmu, di samping kananmu, di samping kirimu. Fa'alima ana hadhihi sifata la tanbaghi illa lillahi ta'ala. Baru Nabi Musa faham bahwa sifat tersebut mengatakan saya di atasmu, saya di hadapanmu, saya di samping kananmu, saya di samping kirimu, muhit. Semua arah ada padanya bahwa Allah Azza wa Jal zat yang di situ meliputi segala-galanya. Kata Nabi Musa bahwa baru tahu sifat semacam ini tidak diperbolehkan kecuali bagi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala kadzalika anta ya ilahi. Afa kalamuka asma? Maka kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan, apakah kalammu, pembicaraanmu yang aku dengar, am kalamu rasulik, apakah pembicaraan utusanmu, yaitu malaikat, yang aku dengar sekarang itu, ucapanmu, ataukah ucapan utusanmu? Faqala bal kalami ya Musa, maka Allah Azza wa Jal menjawab, bahkan itu ucapanku, yaitu dalam sebuah atsar yang dimaksud hal ini, ialah pada hadis Al-Qudsi. Qala Asy-Syaikh Ibn Utsaimin dalam syarahnya, sifatul khamisata asyara atau asyarah, sifat yang ke-15, al-kalam. Al-kalamu sifatun min sifatillah thabitatin lahu bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Kalamullah merupakan salah satu dari atau sifat, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang tetap baginya, dan hal itu ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah, demikian pula kesepakatan para ulama salaf. Qala Allah Ta'ala di antara ayat yang sudah kita bacakan tadi ialah, wa kallamallahu Musa taklima, wa minhum man kallamallah, dan beberapa ayat yang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uradallah an yuhiya bi amrih, atau idza aradallahu an yuhiya bi amrih takallama bil wahyi. Allah jika menghendaki satu perkara yang ia kehendaki, maka berbicara dengan wahyu, berbicara dengan wahyu. Hadis akhrajahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim. Wa ajma'a salaf, dan para ulama salaf sepakat, ala thubutil kalami lillah, sepakat atas penetapan, ditetapkannya sifat kalam, sifat kalam, bahwa Allah Azza wa Jal zat yang berbicara, ada suara dan didengar suaranya. Fayajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Wajib untuk menetapkan sifat tersebut tanpa harus seorang memalingkan maknanya, menolak, membagaimanakan, dan tanpa pula menyerupakan. Wa huwa kalamun haqiqi yaliqun billah, dan kalamullah merupakan kalam hakiki, kalam yang sesungguhnya, sepantasnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yata'allaqu bimasyiatihi, yang ada kaitannya dengan kehendak Allah. Bihurufin wa aswatin masmu'ah, adanya huruf demikian pula suara yang didengar. Wadalilu ala annahu bimasyiatihi qawlu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan bahwa kalamullah itu dengan kehendaknya, qawlu ta'ala, firman Allah dalam Al-A'raf ayat yang ke-143. Walamma ja'a Musa limiqatina, Walamma ja'a Musa limiqatina. Ketika Musa datang pada waktu yang ditentukan oleh kami. Pada waktu yang ditentukan oleh kami. Wa kallamahu rabbuhu. Maka di waktu itulah Allah Azza wa Jal berbicara kepada Musa. Berbicara kepada Musa. Ayat ini, yaitu pada Al-A'raf, ayat yang ke-143. Dijadikan oleh para ulama sebagai pegangan untuk membantah, menerangkan dan menjelaskan ungkapan seorang yang berkata bahwa pada An-Nisa ayat yang ke-164 itu bukan Allah yang berbicara dan Musa yang mendengar. Tapi bisa saja Musa yang berbicara, Allah yang mendengar. Dan itu mungkin, kan begitu. Contoh, dalam berdoa. Seorang ketika berdoa, berdoa apapun yang dia mohonkan kepada Allah. Dengan keyakinan bahwa Allah mendengar. Tapi ketika seorang minta, ya Allah, wahai Rabb kami, ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Kita mendengar, iya, saya ampuni. Ada ucapan begitu, terdengar, kan tidak. Barakallahu fikum. Kemudian, pada ayat yang ke-164, di situ dikatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Dalam bahasa Arab, yang diistilahkan bahwa isim, itu ada yang pada akhirannya harokatnya itu dikatakan apa? Dalam kondisi muqaddarah, tidak nampak dengan jelas, tersembunyi. Contohnya isim yang di situ diakhiri dengan huruf yang dikatakan alif maksurah, Musa. Musa tidak kelihatan di situ mana dhammahnya, mana fathahnya, mana kasrahnya, kan begitu. Di situ sebagian mereka yang menolak penetapan sifat kalam mengatakan bahwa pada ayat ini bukan Allah yang berbicara, tapi Musa. Buktinya di situ boleh kita mengatakan bahwa Musa sebagai pelakunya. Karena tidak terlihat. Karena di awal, dalam hal ini mungkin orang mengatakan dengan kaidah bahasa Arabnya. Jadi orang mengatakan boleh. Wa kallamallaha Musa. Jadi Musa berbicara kepada Allah secara langsung. Jika seperti itu maka tidak menjadi apa? Penetapan adanya sifat kalam. Tetapi, Ahlus Sunnah mengatakan baik. Seandainya kami mengalah dalam bab ini. Tapi bagaimana dengan ayat yang ada pada Al-A'raf, ayat yang ke-143. Menggunakan kaidah bahasa Arabnya. Walamma ja'a Musa limiqatina. Tatkala Musa datang pada waktu yang ditentukan oleh kami. Wa kallamahu rabbuhu. Kallama telah berbicara kepadanya, wa kallamahu telah berbicara kepadanya. Kemudian kalau di sini rabbuhu dibuat rabbahu, dibuat apa? Rabbahu. Terus siapa yang berbicara, kan begitu? Kallamahu menunjukkan telah berbicara kepadanya sebagai apa? Sebagai objeknya. Terus siapa pelakunya? Diamlah mereka, tidak bisa menjawab. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran, walaupun kadang orang itu membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain, para ulama memiliki perhatian, sehingga terkadang karena keterbatasan ilmu kita, terkadang karena keterbatasan daripada pemahaman kita, atau kurangnya pemahaman kita, sehingga dalam perkara tertentu, seolah-olah dalam agama ini banyak terjadi apa? Problem atau iskal. Bahkan lebih daripada itu ialah sebuah syubhat. Namun jika dikembalikan kepada para ulama akan terjadi kelegaan yang luar biasa. Dan Al-Quran itu merupakan perkara yang dijaga oleh Allah tentang kemurniannya, yang tidak mungkin bahwa pada Al-Quran itu akan ada padanya unsur kebatilan, karena semuanya ialah kebenaran dan Allah yang menjaminnya. Qala fataklimu hasala ba'da maji'i Musa. Jadi pada ayat ini dikatakan pembicaraan. Wa kallamahu rabbuhu, kemudian Rabb-nya pencipta Musa, Tuhannya Musa berbicara kepada Musa, dikatakan pembicaraan itu terjadi hasala ba'da maji'i Musa. Setelah datangnya Musa, setelah datangnya Musa alaihissalam. Dalla 'ala annahu muta'alliqun bi masyiatihi ta'ala, menunjukkan bahwa Allah azza wajalla dalam hal pembicaranya kadang di situ berbicara sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu nanti yang diistilahkan oleh para ulama dengan bahwa kalamullah adalah qadimun nau hadithul ahad. Kalamullah dikatakan qadimun nau hadithul ahad, bermakna bahwa Allah itu pembicaranya sejak awal, sejak dahulu Allah berbicara. Adapun hadithu ahad baru dalam per pembicaraannya, itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah, walaupun dua-duanya adalah perkara yang di situ dikatakan sejak awal Allah azza wajal disifati dengan sifat berbicara. Qala al-mukhalifuna li ahli sunnati fi kalamillahi ta'ala. Berikut kelompok yang menyelisihi al-sunnah dalam hal penetapan sifat Allah, yaitu sifatul kalam. Sifat al-kalam. Qala fa al-sunnah fil kalamillah tawa'ifun nadhkuru minhum ta'ifatain. Al-sunnah dalam menetapkan sifat kalam itu diselisihi. Pendapat ini diselisihi oleh beberapa ta'ifah, kelompok-kelompok dalam Islam. Kita sebutkan dari kelompok tersebut dua kelompok. Yang pertama ialah at-ta'ifatul ula al-jahmiyah. Dari kalangan jahmiyah. Jahmiyah, barakallahu fikum. Mencuat ataupun sangat nampak sepak terjangnya ketika di situ adanya Jahm bin Sofwan, yang dengannya dinisbahkan kepadanya Jahmiyah, Jahm bin Sofwan, yang para ulama di masa itu sepakat, fatwa para ulama, pendapat para ulama di zaman itu sepakat tentang kafirnya orang ini. Fahamnya adalah dalam masalah asma wa sifat, fahamnya dalam masalah asma wa sifat Jahmiyah adalah menolak Allah itu tidak bernama dan tidak disifati atau tidak bersifat. Nama ditolak, sifat juga ditolak. Disebutkan tentang asalnya mereka adalah apa? Ingin melakukan tanzih, mensucikan Allah. Karena itu cara untuk menyelamatkan diri dalam beragama dengan semata-mata niatan baik atau mengaku-ngaku dorongan rasa cinta kepada Allah serta mensucikan Allah tapi tidak di atas petunjuk dan bimbingan, itu membahayakan. Hal itu apa? Membahayakan. Mereka mengatakan bahwa kami ingin mensucikan Allah. Kalau Allah disifati dengan satu sifat saja, maka akan serupa dengan makhluk. Akan apa? Serupa dengan makhluk. Jika ditetapkan nama bagi Allah juga akan serupa dengan makhluk. Sementara Allah dikatakan apa? Tidak serupa dengan makhluk, sehingga disucikan. Tetapi mereka dalam hal itu kelewatan, bermakna kebebasan, sehingga karena Allah tidak ditetapkan padanya nama dan sifat, sehingga ditolak dengan alasan tadi apa? Mensucikan Allah. Padahal Ahlussunnah menyatakan mensucikan Allah itu tidak harus menolak nama dan sifatnya. Allah Azza wa Jal menamai dirinya dengan apa? Ar-Rahman. Zat yang maha luas rahmatnya. Ar-Rahim. Al-Alim. Maha mengetahui yang luas ilmunya. Al-Qadir. Zat yang maha kuasa yang luas atas kuasanya. Tidak terbatas oleh apapun. Loh, bukankah manusia itu ada yang berilmu? Naam. Bukankah manusia itu ada yang berkuasa? Bukankah manusia juga yang dikatakan raja? Bukankah manusia juga dikatakan memiliki sifat-sifat? Juga dikatakan dalam penamaan sifat itu seperti sifat Allah? Betul. Penamaan yang sama tidak mengharuskan kesamaan dalam hal hakikat. Penamaan sama nama, tapi tidak mengharuskan kesamaan dalam hal hakikat. Contoh. Dimisalkan dalam hal ini oleh para ulama, ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan salah satu sifatnya tangan, yadullah, tangan Allah. Sebagian alul bid'ah mengatakan, kalau Allah Azza wa Jalla ditetapkan baginya tangan, maka saya pastikan, Allah serupa dengan makhluk, yaitu memiliki penjelasan tangan dari mulai ujung jari sampai kepada apa? Lengan. Kan begitu. Ya namanya tangan, difahami begitu. Ada ujung jarinya. Jari punya ruas. Kemudian tangan ada telapak. Kemudian ada pergelangan. Kemudian ada hasta. Kemudian ada siku. Dan seterusnya. Kalau Allah menetapkan dirinya tangan. Dan kita juga meyakini Allah memiliki tangan. Maka kita pastikan bahwa sifat itu akan jatuh dalam hal apa? Penyerupaan. Yaitu apa tadi? Perincian tadi. Mengharuskan Allah punya apa? Jari. Allah punya ruas jari-jarinya. Allah punya pergelangan, punya telapak, dan seterusnya begitu. Makanya kita tanyakan, siapa di antara para ulama yang merinci seperti itu? Adakah para ulama yang merinci bahwasanya ketika kita menetapkan tangan harus demikian sedemikian rupa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling fasih dalam memahami Al-Quranul Karim, apakah beliau menjabarkan seperti itu kepada para sahabatnya? Betul, di sana ada hadis sebagai contoh. Hadis bahwa inna quluba bani Adam, bahwa hati manusia, hati bani Adam itu dikatakan semuanya quluha baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Berada di antara dua jari dari jari jemarinya Allah. Di antara dua jari dari jari jemarinya Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati manusia sekehendak Allah. Tapi apakah hadis itu kemudian kita yang merinci? Berarti kalau ada jari, adanya ruas. Wal'iyadu billah, orang akan mengilzamkan. Berarti ada ibu jari, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari jelingking, ada jari manis. Kan begitu. Kita tanyakan siapa yang merinci seperti itu? Siapa yang merinci seperti itu? Bukankah kita dibatasi dalam hal memahami sifat apa? Sifat itu ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Fahami, pegang sebuah kaidah dalam hal memahami sifat. Sifat Allah itu ma'lumatun lana bi'tibarin. Diketahui oleh kita, maklum oleh kita dari satu sisi. Apa maksudnya? Maknanya tangan, maklum. Makna tangan maklum. majhulatun lana bi'tibarin akhar. Ditinjau dari sisi lain, majhulah. Kita tidak mampu menggapai. Apa itu? Kaifiyahnya. Bagaimananya. Hakikatnya. Itu yang kita tidak mampu menjangkaunya. Kan selesai. Dan itulah apa yang Allah Azza wa Jalla beritakan dalam syura. Bahwa Allah Azza wa Jalla menamai. Dan kita mengenal dalam kaidah bahwa setiap nama Allah itu mengandung apa? Sifat. Atau mengharuskan sifat. Setiap nama itu ada kandungan padanya apa? Sifat-sifat Allah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal ketika menyebutkan tentang bahwa dia zat yang Sami'ul Basir, sebelumnya diawali laisa kamitslihi syai'un. Dia itu tidak sama, dia itu tidak serupa dengan apapun. Dia tidak serupa dengan apapun, yaitu Allah Azza wa Jal. Wa huwa Sami'ul Basir, dan dia zat yang maha apa? Mendengar lagi maha melihat. Apa artinya? Ya Allah Azza wa Jalla dinamai sebagai As-Sami' dan memiliki pendengaran. Allah Azza wa Jalla dinamai zat yang Al-Basir dan punya apa? Penglihatan. Adapun kaifiyahnya, hakikatnya, bagaimana pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula penglihatan Allah, itulah yang dikatakan apa? Majhulatun lana bi'tibarin akhar. Yang kita tidak mampu menjangkau. Menggapainya. Tidak mampu kita. Sebagai makhluk. Lebih-lebih bahwasanya Allah itu khalik. Allah itu pencipta. Sementara kita apa? Makhluk. Sesama makhluk saja. Sesama makhluk saja. Ada penamaan yang serupa. Tetapi hakikatnya berbeda. Mohon maaf, misalnya ada beberapa hewan itu kaki depan itu juga dikatakan tangan. Iya. Juga dinamakan tangan. Seperti unta itu juga dikatakan apa? Tangannya. Kaki depan yang dua itu juga dikatakan tangannya. Demikian pula kambing juga dikatakan apa? Tangannya, kan begitu. Dan seandainya tangan kita usil, mukul sana mukul sini, tanganmu kok kayak tangan unta, nendang sana nendang sini. Kira-kira penyamaan itu kita ridhoi tidak? Kan tidak. Itu kepada sesama makhluk. Artinya sama-sama makhluk. Belum perbedaan yang dikatakan khalik wa makhluk. Khalik dengan makhluk, antara yang mencipta dengan yang diciptakan. Fabarakallahu fikum. Bab dalam hal ini banyak celah-celah yang dimana seorang masuk karena sebab ilmu kalam, filsafat. Naam barakallahu fikum. Sehingga dalam bab ini bahwa ketundukan, taslim, kita menerima dengan penjabaran dari ucapan salaf berdasarkan kepada pijakan ayat maupun hadis, itu lebih selamat ketimbang kita mengedepankan misalnya pendapat kita yang umumnya namanya manusia itu akal dan pikirannya seringkali tidak terkendali kalau tidak punya kendali yang jelas. Nah, dan Jahm bin Sofwan walaupun sudah meninggal, Jahm bin Sofwan ya sudah meninggal. Jangan dikira bahwa meninggalnya tokoh-tokoh yang pernah menyimpang di zaman dahulu terus terkubur pula pemahamannya. Kan ada orang mengatakan, siapa yang menyampaikan bahwa hari ini masih ada Khawarij? Siapa yang mengatakan hari ini masih ada Mu'tazilah? Siapa yang mengatakan hari ini masih ada Asy'ariyah? Asy'ariyah. Siapa pula yang mengatakan hari ini masih ada Qadariyah? Siapa pula yang mengatakan hari ini masih ada Jahmiyah? Itu kan zaman dahulu sudah meninggal orang-orang yang pencetusnya dan sudah terkubur. Barakallahu fikum. Ingat bahwa yang namanya pemahaman itu dikatakan boleh saja yang memperakarsai pencetus yang meninggal, tapi faham itu terus mengalir dan bercokol pada diri kaum muslimin, sehingga wajib bagi kita untuk kembali dalam hal ini kepada faham yang benar. Jamiah mengatakan qalu laisa al-kalamu min sifatillah. Mereka mengatakan bahwa al-kalamu bukanlah termasuk sifat dari sifat-sifat Allah. Wa innama huwa khalqun min makhluqatillah. Dia katakan kalamullah itu ciptaan yang Allah ciptakan. Yakhluquhu Allahu fil hawa, Allah ciptakan di hawa sana, di udara sana. Aw fil mahal alladhi yusma' min, atau kalamullah, ucapan Allah, pembicaraan Allah itu imma Allah ciptakan. Allah ciptakan karena dia makhluk, Allah ciptakan dan ditempatkan di udara sana, atau di tempat yang bisa didengar. Di tempat yang bisa didengar. Wa idhafatuhu ilallah idhafatu khalq au tashrifin. Sementara kalau kita membahas sesuatu yang disandarkan kepada Allah, itu para ulama merinci dan menjabarkan pengidhofahan yang disilakan penyandaran. Seperti Baitullah, Ka'bah itu kan dikatakan apa? Baitullah, rumah Allah. Juga Allah Azza wa Jal memberikan ujian di masa dahulu kepada sebagian anbiya dengan apa? Unta, yang dikatakan Naqatullah, untanya Allah. Dan selainnya dari sekian banyak pengidhofahan. Mereka berkata, "Loh, itu nyatanya Allah mengatakan naqatu, hadhihi naqatullah." Ini ontanya Allah. Unta makhluk? Bukan. Jawabannya apa? Makhluk. Baitullah, Ka'bah, makhluk? Naam, makhluk. Kalau begitu katanya, berarti kalamullah, kalamullah, ucapan Allah juga makhluk. Karena apa? Allah menyandarkan. Allah menyandarkan. Perlu dipahami bahwa para ulama menyebutkan penyandaran sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu kadang-kadang dalam rangka untuk menyebutkan kepada makhluk plus dalam kondisi tasyrif, pemuliaan. Contohnya, Baitullah, Ka'bah disebut dengan Baitullah. Naam, itu makhluk. Dan itu merupakan makhluk Allah yang mulia. Makhluk Allah yang mulia. Rumah Allah. Demikian pula dalam ayat yang menyatakan Naqatullah. Sebagai penyandaran yang menunjukkan kepada makhluk dan sekaligus apa? Pemuliaan. Menunjukkan kepada pemuliaan. Akan tetapi kalau hal itu berkaitan dengan sifat, contohnya Al-Kalam, contohnya apa? Al-Kalam, maka bukan menunjukkan kepada makhluk, bukan kepada makhluk, tapi sifatun min sifatih, salah satu sifat daripada sifat Allah. Qala wa naruddu alaihim mimma yali, untuk membantah pendapat ini beberapa jawaban. Yang pertama, innahu khilafu ijma'i salaf, yang semacam ini bertentangan dengan kesepakatan para ulama salaf. Yang kedua, khilaful ma'kul, bertentangan dengan akal yang sehat. Dengan akal yang sehat, akal yang selamat. Akal yang sehat, akal yang selamat. Li'annal kalama sifatun, atau sifatul mutakallim, secara akal. Secara akal, yang namanya kalam, ucapan, itu sifatul mutakallim, sifat bagi yang berbicara, kan begitu ya? Sifat bagi yang berbicara. Walaysa syai'an qa'iman binafsih. Dan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Munfasilan anil mutakallim. Yang berdiri sendiri, berpisah atau terpisah dari yang berbicara. Kan begitu. Misalnya fulan dikatakan, saya mendengar suaranya. Saya mendengar suaranya. Saya mendengarkan pembicaranya. Maka, pembicaraan si fulan, ucapan si fulan, dikatakan si fulan dalam kondisi bahwa dia adalah seorang yang mendiri, kemudian sifat ucapan tadi berdiri sendiri atau sifat baginya? Jawabannya apa? Bahwa ucapan pembicaraan merupakan sifat bagi yang berbicara dan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri seperti yang kita sampaikan bahwa ya tidak mungkin namanya orang ketika bicara seperti ini, oh enggak, itu hanya rekamannya. Nah, itu bukan suara aslinya itu. Atau itu bukan pembicaraannya. Tidak. Ya itu sifat dia. Sifat pembicaraan dia. Kemudian yang ketiga, inna Musa sami Allah yaqul, bahwa Musa alaihissalam mendengarkan Allah azza wajalla berbicara ketika dalam ayat Toha atau ayat yang ke-14 dalam surah Toha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ketiga, ketika sifat mereka katakan makhluk, kalam mereka katakan makhluk, Allah ciptakan. Misalnya kita sepakat dengan mereka mengatakan bahwa al-kalam makhluk. Bagaimana dengan penerapan ayat? Ketika Musa alaihissalam mendengarkan Allah berbicara, di antaranya ialah Allah berkata, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan cara yang benar kecuali aku. Barang siapa yang beribadah kepada selain aku berarti kesyirikan, kan begitu. Fa'budni, maka beribadahlah kepada aku, sembahlah aku. Kata asy-syekhu, wa muhalun, hal yang mustahil yang tidak diperbolehkan. An yaqula dhalika ahadun illallah subhanahu wa ta'ala, mustahil. Ada yang diperbolehkan bicara seperti itu seorang. Maka dalam hal ini, bahwa tidak ada kata-kata yang semacam ini yang diperbolehkan untuk berkata kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya makhluk, misalnya kita katakan itu malaikat, ataukah itu nabi, ataukah itu jin, atau siapapun. Kemudian mengatakan, Musa mendengar ucapan itu, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada yang berhak diibadah kecuali aku. Dan beribadah kepada aku. Seandainya dikatakan ini makhluk, bolehkah kita bicara kepada makhluk? Bolehkah kita beribadah kepada makhluk? Bolehkah kita beribadah kepada makhluk? Dan pantaskah, layaklah, atau mungkinkah adanya makhluk yang berkata seperti ini? Tentunya itu merupakan perkara seandainya seorang dalam kondisi betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah akan mengetahui jawabannya. Bahwa tidak mungkin. Yaitu bolehnya makhluk berbicara seperti innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. At-ta'ifatu thaniyah. Kelompok yang kedua. Al-Ash'ariyah. Al-Ash'ariyah asal-muasalnya ialah nisbah kepada Abu Hasan Al-Ash'ari. Dan disebutkan bahwa beliau telah bertaubat dari faham asy'ariyahnya. Qalu, mereka berkata, kalamullah, mereka mengatakan, kalamullah ma'nan, yang memiliki makna saja. Qa'imun binafsihi, yang ia berdiri sendiri. La yata'allaku bimasyiatihi, dan tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Wahadi al-huruf wal aswatu, huruf dan suara yang al-masmu'ah, yang terdengar, makhluqatun, kata mereka, kalamullah itu hanya makna, kalamullah itu hanya makna, berdiri sendiri. Huruf, suara yang terdengar itu makhluk, لتعبيري عن المعنى القائم بنفس الله, untuk mentakbirkan, untuk mentakbirkan satu makna dari ucapan Allah Azza wa Jal, untuk mentakbirkan suatu ucapan Allah yang di situ al-qa'im binafsillah, yang tegak pada diri Allah Azza wa Jal. Jadi kata mereka bahwa Allah Azza wa Jal itu tidak berbicara dengan suaranya, dengan huruf-hurufnya. Huruf dan suara itu berdiri sendiri. Terus kok ada suara? Ada huruf. Mereka katakan apa? Itu sebagai ta'bir. Itu sebagai apa? Ta'bir dari makna yang Allah ucapkan. Maka dari itu sebagian ulama, ketika ada yang mengatakan bahwa hadits kursi, mereka maknakan hadits kursi di antara perbedaannya dengan Al-Quran, salah satunya, kalau Al-Quran lafadznya, hurufnya, maknanya min indillah. Mungkin di sebagian, saya lupa salah satu penulis yang mensyarah terkait dengan mungkin syarah Arba'in begitu, menyatakan perbedaan hadits qudsi dengan Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran Al-Karim juga kalam Allah, hadits qudsi juga kalam Allah. Perbedaannya, kalau Al-Quran lafad huruf yang mungkin dikatakan redaksi dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadits qudsi maknanya itu dari Allah, adapun redaksi kalimatnya, lafadznya, hurufnya itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengingatkan dalam bab ini bahwa ibarat semacam ini, hadits qudsi dikatakan maknanya dari Allah, adapun redaksinya dari Rasulullah SAW, itu ghubarun min ghubaril asy'ariyah, termasuk debu dari debu-debu yang dihamburkan oleh asy'ariyah, mengandung kepada makna ini tadi. Asy'ariyah mengatakan apa? Al-Qur'an atau kalamullah itu hurufuhu, hurufnya, demikian pula al-aswat, suaranya yang masmu'ah, huruf dan suara yang terdengar itu makhluk, dikatakan makhluk. Tetapi dikatakan merupakan ta'bir, sebagai ta'bir, pentakbiran, pemberitaan dari apa? Al-makna al-qa'im binafsillah, sebuah makna yang berdiri pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada sebagian ibarat dikatakan kalamun nafsi. Kalamun apa? Nafsi. Jawaban atas syubhat ini, naruddu alaihim mimma yali innahu khilafu ijma'i salaf. Kembali bahwa ini menyelisih kesepakatan para ulama salaf. Khilaful adillah, menyelisih dalil. Li'annaha tadullu ala anna kalam Allah yusma. Dalil yang tersebut dalam ayat menunjukkan kalam Allah kalamun yusma, kalam yang didengar. Wala yusma illa saut, dan tidak mungkin didengar kecuali ada suara, kan demikian. Wala yusma'ul ma'na al-qa'im binafs. Kalau sesuatu makna yang berdiri sendiri pada diri Allah tidak mungkin didengar, kan demikian. Kalau kalam Allah dikatakan al-makna al-qa'im binafsillah, satu makna yang berdiri pada diri Allah, adapun suara dan hurufnya dikatakan makhluk, bagaimana mungkin seorang bisa mendengar sesuatu yang bermakna yang berdiri pada diri Allah Azza wa Jalla? Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, khilafu al-ma'hud. Hal itu menyelisihi kepada perkara yang telah dikenal, oleh para anbiya, para sahabat, li'annal kalam al-ma'huda, karena yang namanya kalam, ucapan yang dikenal ialah ma yuntiqu bihi al-mutakallim. Namanya kalam, ucapan yang didengar ialah ucapan yang keluar dari ucapan yang berbicara. Kan begitu. Namanya kalam, ucapan yang bisa didengar ialah kalam al-mutakallim. Ucapan dari yang berbicara. Lama yutmiruhu fi nafsih. Bukan yang disimpan dalam dirinya. Bukan yang disimpan dalam dirinya. Andai kata kita misalkan. Kita mengatakan bahwa kalam kita ini bukanlah kalam saya. Misalnya saya bicara begini, bukan kalam saya. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan hakikatul kalam. Karena hakikat kalam ialah apa yang saya takbirkan dalam diri saya. Adapun suara yang didengar, huruf yang menyusun kalimat tadi, berdiri sendiri. Berdiri apa? Sendiri. Itu jawaban yang ketiga. Ya tidak mungkin namanya orang ketika berbicara, ada huruf, ada suara yang didengar, kok bukan apa? Bukan ucapannya, bukan kalamnya. Jadi begitulah orang-orang filsafat dalam kondisi mempelajari dan memahami sesuatu dalam kondisi apa? Berputar-putar dalam kondisi sulitnya dalam memahami sesuatu. Walhamdulillah al-sunnah diberikan bimbingan dengan kemudahan-kemudahan. Contoh, wadjalilu ala annahu hurufun. Dalil yang menyatakan bahwa kalamullah itu mengandung kepada huruf. Qaulu ta'ala dalam surah Taha ayat yang ke-11. Ya Musa, wahai Musa, ini ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Qala fa inna hadhihi al-kalimat hurufun. Ya Musa, wahai Musa, ini ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Dikatakan itu suara yang didengar oleh Musa. Dan kalimat ini tentunya ada huruf, wahia kalamullah. Dan itu merupakan kalamullah. Yang kedua, wadjalilu ala annahu bisautin. Yang kedua, yang menguatkan bahwa Allah berbicara itu ada suara. Ada suara. Qawlu ta'ala dalam Maryam ayat yang ke-53 atau 52. Dalam surat Maryam pada ayat yang ke-52. Wanadainahu min janibit turil aiman. Dan kami seru. Yaitu siapa? Musa. Kami seru. Kami panggil Musa AS. Dari sisi bukit Tur sebelah kanan. Wa qarrabnahu najiyya. Dan kami dekatkan dia dalam rangka untuk bermunajah. Yaitu sedekat-dekatnya. Qala wa nida'u, panggilan. Allah Azza wa Jalla menyeru, wa nadainahu. Allah Azza wa Jalla menyeru Nabi Musa, kami panggil, kami seru Musa. An nida'u, namanya panggilan, seruan. Wal munajah, demikian pula didekatkan untuk dikatakan mendekat kepada Allah. La takunu illa bisautin, tidak mungkin kecuali dengan suara. Misal kita manggil, tapi dengan makna yang ada dalam diri kita, tanpa keluar suara. Kira-kira seperti itu dimaknai. Dan orang bisa memahami. Tentang panggilan kita. Siapa yang kita panggil. Kita baru memahami kalau ada suara. Dan suara tadi merupakan apa? Sautul mutakallim. Suaranya yang berbicara. Nah ketika Musa mendengarkan. Ana rabbuka. Aku adalah Rabbmu. Mungkinkah itu utusan Allah? Berarti apa? Kesyirikan. Kalau utusan Allah mengatakan ana rabbuk. Demikian pula qaulu ta'ala wa nadainahu bijanibi aturil aiman wa qarrabnahu najiyya. Qala wa rawa Abdullah ibn Unais an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yahsyurullahu al-khalaiqa fayunadihim. Allah azza wa jalla menghimpun semua makhluk. Dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Semua dikumpulkan di hadapan Allah. Dan diseru. Fayunadihim bisautin. jumlah yang luar biasa banyaknya tadi, dikatakan oleh Nabi SAW, yasma'uhu man ba'uda, yang paling jauh, yang paling belakang, itu mendengar suara tadi, panggilan tadi, seruan tadi, kama yasma'uhu man qaruba. Mendengarnya seperti yang dekat tadi mendengar. Ini juga merupakan penggambaran bahwa Allah Azza wa Jal dalam berbicara ada hurufun wa sautun. Anal malik, anal dayyan. Akulah raja, diraja, dan akulah yang akan menegakkan hukum dan menghukum kalian. Al-Laqahul Bukhari bisaghati tamrid. Yaitu Imam Bukhari mengisyaratkan dengan adanya kritisi dalam sisi periwayatan qala fil fath, yaitu berkata Al-Hafidh rahimahullah dalam syarah hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, akhrajahu al-musannif fil adabil mufrad. Imam Bukhari juga mengeluarkan dalam kitabnya Adabul Mufrad. Imam Bukhari juga mengeluarkan dalam kitabnya Adabul Mufrad, wa Ahmad wa Abu Ya'la fi musnadaihima wa dzakara lahu tariqain akharain. Tsumma qala wa kalamullah ta'ala qadimun naw haditsul ahad. Kalamullah dikatakan qadimun naw. Dari awal Allah itu berbicara, itu maknanya apa? Qadimun naw. Kata-kata qadim seperti yang pernah kita sampaikan itu kadang dipakai para ulama bermakna sejak dahulu. Sejak dahulu qadimun naw haditsul ahad. Adapun dalam hal per satunya, yaitu per kalimatnya Allah Azza wa Jal, maka dikatakan sesuai dengan kehendaknya baru. Sesuai dengan kehendaknya baru. Wa makna qadimun naw. Dan dikatakan makna qadimun naw ialah annallaha innallaha lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Makna qadimun naw, Allah senantiasa dan selalu dan sejak dahulu berbicara. Laisal kalamu hadithan minhu. Dan kalam itu bukan perkara yang muncul baru saja. Artinya Allah Azza wa Jalla baru saja berbicara. Ba'da allam yakun, yang sebelumnya tidak berbicara. Itu maknanya apa? Qadim an-naw. Adapun makna hadithul ahad, anna ahadu kalamih. Adapun per satu kalamnya, yaitu kadang Allah berbicara misalnya dengan Nabi Musa atau dengan yang lainnya, ai al-kalamu al-mu'ayyan, kalam yang tertentu, ucapan yang tertentu, al-makhsus, yang dikhususkan, hadithun, hal yang baru, li'annahu muta'allikun bimasyiatih, karena ada kaitannya dengan kehendak Allah. Mata sya'a, apa yang Allah kehendaki, Allah bicarakan, takallama bimasyia'a, dengan apa yang Allah kehendaki, kaifa sya'a, dan bagaimana caranya Allah berbicara. Itu namanya apa? Hadithu ahad. Nah, walaupun dalam akhir kesimpulan nanti akan disinggung bahwa al-muallif menghendaki ini untuk merinci tentang apa yang diistilahkan oleh ulama di zamannya, dan keduanya tentunya juga merupakan perkara yang sesungguhnya sejak dahulu qadim, bermakna sejak awal Allah disifati dengan sifat al-kalam. Demikian wallahu alam. Kemudian tausiah ataupun nasihat bagi kita semua. Pertama, dalam hal menghadiri majelis ilm. Seringkali kita dapati adam al-isra, yaitu kurangnya perhatian. Kurangnya perhatian kadang-kadang membuat yaitu salah dalam memahami. Memahami ilmu membutuhkan kepada perhatian yang khusus. Lebih-lebih ada di sana perkara-perkara yang membutuhkan kepada pencermatan yang masing-masing kadang Allah berikan kemampuan dalam memahami, yang diberi kemudahan satu kali mendengarkan bermajlis akan ia fahami, kadang sebagian dengan berkali-kali. Maka yang semacam ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Juga hudur, datangnya dalam majlis. Harapan kita bukan semata-mata kita bertemu dengan saudara kita, lepas kangen misalnya, atau ngobrol kesana kemari yang tidak ada manfaat, tetapi berusaha untuk memahami supaya seorang betul-betul mendapatkan. Ada sebagian mungkin gampang saya rekam, nanti pulang saya dengarkan. Kapan waktunya? Sambil tiduran, sambil masak misalnya, atau sambil ngapa begitu nyambi. Sulit ya, barakallahu fikum. Dan namanya ilmu perlu muzakarah, perlu mengulang-mengulang. Dan ilmu itu luar biasa memberi manfaat dan memberikan petunjuk serta mengokohkan bagi seorang yang dalam kondisi Allah berikan taufik. Di sisi lain, menjadi kebiasaan yang umum dimanapun berada, tidak pada ummahat dan tidak pula pada ikhwan, jika ada kajian halaqah majelis ilmu seperti ini, baik yang baru maupun yang lama, itu biasanya kepada para peserta baru merasa tidak disapa atau kurang mendapatkan perhatian. Barakallahu fikum, apalagi kadang-kadang dengan tampilan misalnya kok pakaiannya masih seperti itu, masih warna-warni, jilbabnya masih kecil, siapa ini? Sapa ya akhi, barakallahu fikum, sapa. Dari mana? Kenal pengajian dari mana? Barakallahu fikum, supaya menampakkan kepada keakrabannya juga dengan ikhwan. Jadi misalnya orang baru datang, kadang-kadang ya sebagian dalam kondisi penampilannya seolah-olah kok tidak menampakkan seorang sosok orang yang mengaji, sapa barakallahu fikum, supaya menampakkan kepada keakraban. Namanya orang kadang-kadang kita tidak tahu, hidayah biadillah azza wajal, dan ada pada manusia kemampuan memberi sebab sebagaimana yang Allah azza wajal beritakan, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad mampu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa itu? Penjelasan, irsyad, keterangan, bimbingan. Demikian pula dengan muamalah yang baik. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu alam bisawab. Tafadhalu, barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.